artis ciliknya Indonesia tuh. Artis cilik sing kondang kaloko. Kasetnya sudah banyak beredar di seluruh persada Nusantara. Di acara tasakuran sedekah bumi panen raya bareng bersama masyarakat kerep. Artis yang satu ini ingin sekali memberikan nuansa kenyamanan, nuansa kebahagiaan. Masih bersama Laskar Stres, ada Ramayana, juga ada MDH Shooting, Tasya Rosmala, Ngu Palapa. Ayo Laskar Stres bergoyang. Thank you. Laskar Stres.